Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya. Maka beliau pun menjawab, isbaghul wudu 'ala al-makarih wa katsratul khut'a ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat wa dhalikumur ribat. Yaitu menyempurnakan wudu walaupun dengan rasa berat banyaknya langkah yang diangkat menuju masjid dan menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan salat sebelumnya. Itulah ribat, itulah ribat. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka insyaallah taala sembari menunggu masuknya waktu salat isya, kita akan mengkaji kitab Al-Wajiz. Pembahasan fikih dari kitab Al-Wajiz yang biasanya kita kaji pada hari Ahad ba'dal 'asr. Maka kita pindahkan ke jam ini. Maka pelajarannya adalah pelajaran lanjutan, bukan berawal dari pembahasan kitab. Ada yang masih ingat pembahasan terakhir kita dari kitab ini? Bang Adli, masalah bangkai. Apa definisi bangkai? Ahsan. Hewan yang mati dengan tanpa penyembelihan yang syar'i. Artinya, seandainya hewan tersebut dimatikan dengan cara yang tidak syar'i, maka tetap dinamakan bangkai. Pertanyaannya, apabila seseorang memiliki seekor unta yang sangat besar, dia pun ingin memakan sebagian daging dari unta tersebut. Kalau dia sembelih, maka dia khawatir tidak akan habis dia makan atau ia konsumsi sehingga akan mubazir. Maka dia pun berinisiatif untuk memotong sepotong daging atau satu pahanya saja dari unta atau kambing tersebut. Maka apa hukum satu potongan daging atau paha yang dipotong dari hewan yang hidup tersebut? Paham pertanyaannya? Ai? Paham. Apa jawabannya? Pertanyaan paham. Paham bertanya setengah jawaban. Sisa setengah lagi berarti. Itu jawabannya. Ini ada kambing nih. Ya. Mau saya sembelih, khawatir enggak kehabisan. Enggak akan habis saya makan. Maka saya berinisiatif, saya ambil setengah sajalah dari pahanya. Saya potong, bismillah. Hah? La yajus. Kenapa la yajus? Karena hewan tersebut tidak disembelih secara syar'i. Ahsan, tidak disembelih dengan syarat syar'i. Ini alasan yang pertama. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anharat dam wa dzikra smallahi alaihi fakulu." Setiap hewan yang disembelih dengan dialirkan darahnya, dan itu pada bagian leher dengan memutuskan dua uratnya, dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, itu tidak boleh dimakan apa? Mbak Finas. Karena itu teranggap bangkai. Karena itu teranggap bangkai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qutia minal hayy fa huwa maitah." Setiap yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu dinamakan bangkai. Jelas? Jadi misalkan satu potong kaki atau paha yang dipotong dari hewan yang masih hidup, walau dengan menyebutkan bismillah, itu tetap dinamakan bangkai. Jelas ya? Maka jangan sampai seorang berinisiatif ambil satu pahanya saja, karena khawatir kalau dipotong atau disembelih tidak habis dia makan. Ma qufi'a minal hayy fa huwa maitah. Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup itu dinamakan bangkai. Baik. Intinya kita masih di pembahasan najis ya, dan kita sudah mengambil hal najis yang ke-8 yaitu bangkai ya. Kata beliau, wa yustathna min dhalik, dan dikecualikan beberapa bangkai. Bangkai pertama yang dikecualikan adalah maitatus samaki wal jarad. Maitatus samak wal jarad, bangkai ikan dan belalang. Kenapa kedua bangkai ini dikecualikan dari keumuman bangkai? Karena ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman." Telah dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatan falhut wal jarad. Adapun dua bangkai maka adalah ikan dan belalang. Wa amma ad-daman, adapun dua darah adalah falkabit wattihal, limpa dan hati. Limpa dan hati. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua bangkai yang dikecualikan dari keumuman bangkai yang hukumnya najis dan haram dimakan. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Ya. Maka sikap yang ekstrim dan berlebih-lebihan dalam beragama apabila seorang mengharuskan manusia menyembelih hewan lah, hewan di dalam air. Nah, karena alasannya ini hiu terlalu besar, maka harus disembelih. Atau sebagian mereka menganggap hewan ikan yang terdampar ke tepi pantai dalam keadaan sudah mati, maka tidak halal dimakan. Ya. Ini juga menyelisihi ketetapan agama yang mulia ini. Bahkan ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berprofesi sebagai nelayan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami ini adalah bahar, para nelayan. Dan kami dan air tawar yang kami bawa ke laut itu terbatas. Apabila kami menggunakannya untuk bersuci, berwudu, mandi junub, maka akan kehabisan, ya, akan habis, sehingga tidak dapat digunakan untuk memasak atau meminum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Maka Nabi SAW menjawab, "Al-bahr huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatu." Laut itu air yang banyak. Danau juga dinamakan laut. Ya. Dan sungai juga masuk ke dalam kategori ini. Itu suci, mensucikan airnya. Dan halal dimakan bangkainya. Saya bacakan beberapa faedah ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis ini di dalam kitab Bulughul Maram. Yang pertama kata beliau, hadis yang kita bahas tadi yang menyebutkan bahwa ada dua bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kata beliau, "Anna jami'al hayawanatil bahr halalun sawa'un kana ala surati adami aw ala surati sab'in aw ala surati tha'ban aw ala surati kalb." seluruh hewan yang ada di air hukum asalnya adalah halal. Baik ikan hewan tersebut berbentuk manusia, ikan duyung. Dan ada asar dari para ulama salaf. Jadi ikan duyung itu sudah dibahas oleh ulama fikih dari zaman dahulu, bukan baru sekarang. Dalam kitab-kitab fikih terdahulu itu telah dibahas oleh para ulama. Ya, selama bukan ibu duyung yang sedang mandi di laut ditangkap kemudian dianggap ikan duyung. Baik. Aw surati sab' atau hewan tersebut berbentuk hewan buas, binatang buas, berbentuk harimau misalkan. Aw surati sa'ban atau bentuknya seperti ular. Disebut ular laut. Nah, ikan ya, binatang laut berbentuk ular. Aw ala surati kal atau berbentuk anjing yang disebut dengan anjing laut. Kenapa? Li'umumi qawlihi ta'ala, karena keumuman firman Allah, uhilla lakumu saydul bahri wa ta'amuh. Telah dihalalkan untuk kalian saydul. Said, laut dan ta'amnya. Apa yang dimaksud dengan saydul bahri wa ta'amuh? Datang penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ini maksud dengan saydul bahr, ma ukhidha hayyan. Hewan air yang diambil, ditangkap hidup-hidup. Wa ta'amuhu artinya adalah ma ukhidha mayyita, yang diambil dalam keadaan sudah mati. Ya. Baik diambil dalam keadaan masih hidup atau diambil dalam keadaan sudah mati. Ikan paus ketangkap sudah mati. Ya. Atau ketangkap masih hidup, semua halal. Hanya saja para ulama menerangkan, apabila dari hewan-hewan air itu ada yang membahayakan, karena kalangan ahli dalam perhewanan laut atau yang semisal dengannya mengatakan kalau yang ini membahayakan, kalau dimakan mematikan, karena terdapat padanya racun ini atau yang dan sebagainya, maka baru tidak boleh dimakan karena alasan membahayakan. La dharara wala dhirar wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Naam. Sisi pendalilan dari hadis di atas atau ayat di atas adalah Allah Jalla wa Ala menyatakan saydul bahr. Ya. Said adalah kata yang mufrad mudhaf, dan di dalam ilmu usul kata yang mufrad jika dimudhafkan mencakup seluruh jenisnya. Seperti firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, nikmat mufrad mudhaf, maka mencakup seluruh nikmat Allah. Oleh karenanya dalam firman Allah Jalla wa Ala, atau oleh karenanya para ulama menjadikan firman Allah yang berikut ini sebagai dalil terhapusnya seluruh amalan karena kesyirikan. Padahal yang disebut di situ cuma ibadah yang tersebut di situ dengan kata konteks mufrad. Lain asyrakta la yahbathanna 'amaluk. Apabila engkau berbuat syirik maka seluruh amalanmu itu terhapus. Kenapa para ulama mengatakan seluruh amalanmu atau menafsirkan memaknakannya dengan seluruh amalanmu, padahal di situ datang dengan konteks amalun mufrad bukan a'maluka. Karena kata yang mufrad dalam bahasa Arab apabila dimudhafkan dia mencakup seluruh jenisnya, ya, seluruh individunya, bermakna umum. Ini salah satu dari keindahan bahasa Arab. Dalil yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di atas. Naam. Baik. Faedah berikutnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait bangkai belalang tadi. Apabila bangkai belalang tadi dia mati dan menjadi bangkai disebabkan perbuatan manusia, misalkan ditangkap kemudian diletakkan di atas api, dibakar atau dipanggang, atau dimasukkan ke dalam air yang mendidih, ini jelas hukumnya halal, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau belalang yang kita dapatkan tersebut, kata Syekh Utsaimin, wajadna jaradan mayitan ala dhahril ardh. Belalang tersebut sudah dalam keadaan mati di atas permukaan bumi. Apakah masih halal ataukah sudah haram? Pertanyaan jelas. Kalau belalang hidup jelas, tangkap panggang atau dimasak. Mati karena tangan anak Adam. Ini belalang mati dalam, kita dapatkan dalam keadaan sudah mati. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Na'am huwa halal." Iya, halal. Karena kamu manha hadis tadi. Illa idza alimna anhu mata bisum. Kecuali kita tahu belalang tersebut mati karena keracunan. Iya. Karena keracunan. Maka di sini kata Syekh, jangan kamu makan. Li'anna fi dzalika darara. Karena itu membahayakan. Wa dinul islami qa'idatuh. Sedangkan Islam ini memiliki kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini menerangkan kepada kita pentingnya ilmu agama. Betapa banyak manusia terharamkan dari nikmat Allah yang bagus dan indah dikarenakan kejahilan. Tidak sedikit dari manusia yang mengharamkan apa yang Allah halalkan dari laut atau dari sungai. Ada yang mengharamkan kepiting lah, ya. Bahkan ada yang membahas halal tidaknya telur. Ya. Bahkan ada yang mengatakan haramnya memakan ikan paus, ya, atau ikan hiu yang terdampar ke tepi pantai dan sudah mati. Ini mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan ini dosa besar. Lima tasifu alsinatukum hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahil kadhib. Dengan lisan kalian, kalian mengatakan ini halal, itu haram, mengakibatkan kalian jatuh ke dalam dusta. Perhebohan di Aceh, berapa ekor ikan paus yang tidak terpakai karena ya dianggap tidak halal karena terdampar dalam keadaan sudah mati. Seandainya tidak dimakan dikarenakan mungkin sudah menjadi tidak baik lagi, dagingnya sudah gatal, sudah kena racun, ini urusan lain. Ini betul. Tapi karena mitos, ya ini tanda musibah, atau kalau ikan paus ya terdampar ke tepi pantai dalam keadaan sudah mati menandakan akan datang musibah ini, musibah itu, maka tidak boleh dimakan. Ini namanya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saya ingat keturunan saya dari kakek bersumpah tidak boleh makan hiu. Kayak dari kecil kami tidak pernah makan hiu, ikan hiu. Sumpah ya dari ya nenek moyang sebelah pihak kakek bapak anak. Tapi setelah kita mengenal sunnah, ya ini sesuatu yang bertentangan. Yang kedua, ya, yang bersumpah dialah yang mendapatkan konsekuensi sumpah. Adapun anak keturunannya tidak ada kaitannya dengan sumpah dia. Dan ia pun harus membatalkan sumpahnya karena mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk dirinya. Adapun anak keturunannya tidak ada efek dari sumpah dia. Yang wajib menjalankan sumpah adalah orang yang bersumpah, bukan anaknya. Yarhamukallah. Taib. Ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu safar, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan mereka mendapatkan satu ekor ikan yang sangat besar dan terdampar ke tepi pantai dan mereka memakannya selama sebulan. Nah, ini menerangkan kepada kita kejahilan itu adalah sumber segala kejelekan. Terkadang seseorang terharamkan dari sesuatu yang baik karena kejahilannya. Bahkan beberapa dokter pernah menyampaikan ke anak bahwa di antara manfaat yang besar dari ikan paus itu adalah minyaknya. Minyak ikan paus di beberapa negara itu dijual dengan harga yang cukup mahal. Tapi karena sebagian orang bermitos, bahkan berpendapat harus dikuburkan layak. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ya, bahwa ma min syarrin fid dunya illa min atharil jahl. Tiada suatu kejelekan di dunia ini kecuali karena kebodohan yang ada pada manusia. Nah, kemudian Faedah berikutnya dari Syekh. Kata beliau, hilul kabid walau kana taqthuru dam'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bahwa yang dihalalkan ada dua darah yang dihalalkan untuk kita, yaitu darah limpa dan hati. Kata Syekh Utsaimin, walaupun masih bertetesan darah, ya, walaupun limpa atau hati tersebut masih bertetesan darah, lakin bisyarat antakuna min muzakah, dengan syarat limpa dan hati tersebut dari hewan yang telah disembelih dengan cara syar'i. Jangan dilihat ada lembu yang mati, kemudian ingat dua darah yang dihalalkan, langsung dia buka itu sapi yang sudah mati, kemudian diambil limpa dan hatinya, itu haram. Dari hewan yang sudah disembelih dengan cara syar'i. Ma'anna hadam, walaupun limpa dan hati itu adalah darah. Kenapa? Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sebuah kaidah fikih. Kata beliau, jami'ud dam alladhi yakunu ba'da zakati halalun tahir. Seluruh darah yang ada pada hewan setelah disembelih dengan cara syar'i itu halal dan suci. Jelas, setelah disembelih. Ingat, kecuali darah yang mengalir tatkala hewan tersebut disembelih, au damam masfuha, atau darah yang terpancar yang mengalir ketika disembelih. Adapun selain itu, semua darah yang tersisa pada hewan yang telah disembelih dengan cara syar'i halalun tahir, halal dan suci. Ya, tidak masuk ke dalam keumuman darah yang haram atau keumuman darah yang najis. Sehingga kata Syekh, walau kana ahmar walau taghayyara bihi al-qidr, walaupun berwarna merah dan bahkan membuat bejana atau alat masak berubah menjadi merah. Li'annahu lamma tammati adh-dhakatu sarat jami'ul bahimati halalan thayyibah. Karena setelah hewan tersebut disembelih dengan cara yang syar'i secara sempurna, maka seluruh bagian hewan tersebut menjadi halal dan baik. Sehingga kata Syekh, idzan ad-dam alladhi yabqa fil lahm wal 'uruq fi jawfil qalbi hukmuhu tahirun halal. Maka darah yang tersisa pada daging atau urat dan yang ada di hati, ya, atau limpa, hukumnya suci dan halal. Jelas, suci dan halal. Demikian pula dengan ikan tadi, ya. Seandainya ikan yang masih berdarah kemudian langsung dimasak, ya, atau bahkan tidak dimasak seperti orang Jepang mah makan. Tangkap ikan kemudian langsung dimakan. Ini tidak mengapa. Karena ikan tidak harus disembelih. Ya, kalau mau makan muntah ya silakan. Ya. Dan orang Jepang tidak memasaknya, kan, hanya dengan menyiram apa, cuka. Naam, ya, yeah. Hanya dengan menyiramkan cuka ke atasnya. Baik. Baik, ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini bangkai pertama yang dikecualikan dari keumuman bangkai. Ya. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Yang kedua. Maitatu ma la dama lahu sa'il. Bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya zubab. Apa zubab? Zubab. Lalat. Namal. Namal. Semut. Ya. Nahl. Apa nahl? Tahun, ya, lebah sama tahun beda enggak? Beda. Apa bedanya? Kalau tahun apa? Kalau lebah apa? lebah tempat tahun. Lebah umumnya menghasilkan madu. Kalau tahun umumnya? Itu perbedaan yang antum sebutkan sumbernya mana? Atau memang uruf seperti itu? Agar menjadi ilmu buat ana. Antum yakin dengan apa yang antum sebutkan? Yakin. Dapat dari mana? Enggak, yang tadi antum dapatkan dari mana? Oh gitu. Sarangnya besar, itu lebah. Kalau tahun? Oh, yang sering dalam rumah itu tahun. Itu tahun ya? Sepakat ya? Tahun punya pinggang, lebah tidak? Taib. Apakah tahun menghasilkan madu? Enggak ini, karena dalam bahasa Indonesia nih, ana harus dapat ilmu supaya enggak salah menjelaskan hukum. Yang jelas, madu itu jelas. Berarti tahun dengan lebah. Berarti tahun tidak menghasilkan madu ya? Sepakat. Hah? Menghasilkan minyak. Minyak tahun. Berarti bukan madu. Berarti bukan nahal. Ya, berarti bukan nahal. Tapi kalau tahun tidak memiliki darah yang mengalir, maka hukumnya sama. Wa nahwi dzalik. Dan yang semisal dengan itu. Berarti boleh dong makan lalatnya, inilah kajian ngantuk. Yang kita bahas najis atau tidaknya, bukan halal dimakan. Yang pulang dari sini langsung masak kuah lalat Bang Lubis. Ini akibat duduk paling ujung. Ya. Baik. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu aw liyaq thumma liyatrahhu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhiri shifa." Apabila seekor lalat singgap ke bejana atau gelas minuman kalian, hendaknya dia tenggelamkan seluruhnya, seluruh lalat tersebut, kemudian dia buang karena di salah satu dari dua sayap lalat itu ada racun dan di satunya lagi ada penawarnya. Baik, sebelum saya sebutkan sisi pendalilan dari hadis ini, ada faedah yang dapat kita petik dari hadis ini, yaitu keutamaan ilmu. Sebagian orang yang belum mendapatkan hadis yang seperti ini, begitu makanan atau minuman dia dihinggap lalat langsung dibuang, akhirnya mubazir atau dia terharamkan dari minuman yang halal. Ya. Yeah. Bahkan ada salah satu ikhwan kita di Aceh, enggak usah sebut ya. Ya, yeah, memang usil. Jadi pas makan di sebuah salah satu restoran berbrand di nasional dan internasional, jadi ada lalat. Lalatnya belum mati, sengaja dia matiin, tam. Kemudian dia panggil karyawannya. Ini saya foto kemudian saya sebarkan atau diganti dengan yang baru. Ini zalim, enggak boleh seperti ini. Sengaja dimatikan. Ya, makanan internasional lah mereknya. Ya, mereka takutlah difotoin disebarkan ada lalat. Akhirnya digantikan dengan yang baru padahal sebagiannya sudah dimakan. Enggak boleh. Ya. Karena lalat tidak najis dan tidak membuat makanan menjadi haram. Dalam air sekalipun kalau dia singgap ditenggelamkan. Kenapa? Karena di salah satu sayapnya ada racun dan di satunya lagi ada penawarnya. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak perlu jijik dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jijik darinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan tidak ada penyakit padanya. Sebelum datang kedokteran modern, banyak orang menolak hadis ini. Sebagian mereka orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu sehingga dibantah habis-habisan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sampai ketika medis barat membenarkan hal ini, barulah sebagian kaum muslimin atau bahkan mereka yang dinisbatkan kepada ilmu menerima hadis ini. Sejatinya dia tidak menerima hadis ini kecuali setelah ucapan orang-orang kafir. Adapun seorang muslim dan muslimah, dia selalu yakin dan percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Baik, sisi pendalilannya adalah Nabi SAW tidak menganggap bangkai lalat najis. Karena lainnya mah lalat kalau ditenggelamkan pasti mah mati, apalagi kalau airnya apa? Panas. Nah, maka dari ini para ulama mengambil dalil bahwa hewan seperti lalat dan semisal dengannya itu bangkainya tidak dianggap najis. Nah, karena tidak memiliki darah yang mengalir, demikian ilah yang disebutkan oleh para fuqaha. Nah, yang ketiga, bangkai ketiga ini dikecualikan dari keumuman bangkai adalah azmul maitah wa qarnuha wa dhafnuha wa sya'ruha wa rishuha. Adalah tulangnya bangkai, tanduknya, kuku, ya, rambut dan bulunya. Karena hal-hal ini bisa dimanfaatkan. Ya. Kullu dzalika thahir, semua itu suci. Ingat tadi apa? Tulang, tanduk, rambut dan bulunya. Tidak masuk ke dalam ini kulitnya ya. Kulitnya akan kita bahas setelah ini. Semua itu suci. Kenapa wuquf 'ala al-asl wa huwa at-taharah? Karena hukum asal dalam sesuatu yaitu kesucian. Dan ia tidak dikategorikan ke dalam bangkai. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua karena ada asar yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq. Asar-asar atau hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq itu tidak masuk ke dalam syarat sahih Bukhari. Muallaq itu yang tidak disebutkan dengan sanad yang utuh. Atau dengan bahasa lain dipotong awal sanadnya. Nah, muallaq. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala mengatakan tentang idhamul mauta. Tulang bangkai seperti fil, gajah dan semisal dengannya, beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama, aku mendapati sebagian para ulama salaf, dan beliau Imam Zuhri berarti tabi'in senior atau para sahabat yang beliau maksud, karena beliau sendiri adalah tabi'in sigar, yamtashyatuna biha, mereka menjadikan tulang-tulang bangkai sebagai sisir mereka, tentunya setelah dibentukkan berbentuk sisir, karena enggak mungkin ya tulang tanpa dibentukkan sisir bisa dijadikan sebagai sisir. Wa yadhanuna fiha, dan mereka menyimpan minyak di dalamnya. La yarawna bihi ba'sa, mereka berpendapat melihat itu sesuatu yang tidak mengapa. Nah, dan beliau nisbatkan kepada salaful ulama, padahal beliau seorang tabi'in. Dan juga Hammad bin Salamah yang juga seorang ulama tabi'in. Hammad di masa tabi'in ada dua, ada Hammad bin Zaid, ada Hammad bin Salamah. Secara umum Hammad bin Zaid ya lebih thiqah. Hammad bin Hammad mengatakan la ba'sa bi rishil maitah, tidak mengapa dengan rish, bulu-bulu bangkai. Nah, bulu-bulu bangkai. Tentunya bangkai dari hewan yang halal dimakan. Ya. Ini sesuatu yang tidak diragukan. Adapun dari hewan yang ya, haram dimakan asalnya, maka terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Sebagaimana terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, apakah kulit bangkai dari hewan yang haram dimakan itu bisa disamak ataukah tidak, yang akan kita bahas setelah ini insyaallah taala. Baik, berikutnya atau karena waktu yang hampir habis, kesimpulan dari pembahasan atau kajian hari ini bahwa bangkai hukum asalnya apa? Haram dan najis. Ya. Kecuali bangkai manusia, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, bangkai manusia, baik bangkai muslim maupun bangkai kafir. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan dikecualikan dari keumuman bangkai yang haram atau najis tiga bangkai. Naam. Baik, sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Barakallahu fiikum. Ada pertanyaan? Naam, fadhal ya Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah agak lama ya. Silakan Abdul Aziz. Enggak apa-apa, yang lama pun boleh. Kalau enggak ada yang baru. Terkait masalah zikir atau doa saya. Ana pernah baca di suatu risalah. Jadi kan ada doa untuk mencakup kebaikan dunia dan akhirat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bagaimana saya ketika kita misal setelah sholat dan mereka berdoa, kita ada ajak-ajak lain lah. Tapi karena ada seorang ini berdalil bahwa semua doa itu, semua doa yang dia inginkan, dia pakai doa itu untuk mencangkuk semua. Itu bagaimana? Apa boleh? Nah, barakallahu fik. Al-Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan ayat ini, setelah beliau menyebutkan asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menafsirkan fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah adalah al-ilmun nafi' wal 'amalus salih dan wa fil akhirati hasanah adalah syurga, kata Imam Ibn Katsir, penafsiran Abdullah bin Abbas ini adalah penafsiran yang menyebutkan sebagian dari keumuman kalimat hasanah. Ya, karena kalimat hasanah fid dunia di sini dan di akhirat ini mencakup seluruh hasanah. Baik hasanah untuk urusan agamanya maupun hasanah untuk urusan dunianya. Ya, maka benar seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, namun tidak menghalangi seseorang untuk memanjatkan doa-doa yang dia butuhkan, terlebih lagi dengan doa-doa yang konteksnya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi yang membacakan doa tersebut dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an, disebutkan Nabi sangat sering memanjatkan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tetapi beliau pula yang memanjatkan doa-doa khusus yang sesuai dengan kebutuhan beliau. Setiap doa yang boleh ajarkan untuk menghilangkan kesedihan, doa khusus yang boleh ajarkan ketika kita mendapatkan musibah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Naam. Naam. Jadi seseorang enggak berani makan karena sebab jijik. Bukan karena darahnya itu apa namanya? Bukan darahnya haram menurut dia, tapi karena jijik itu gimana? Kalau itu tidak mengapa ya, selama dia tidak merendahkan makanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memakan apa? Bab. Apa bab? Kadal, padang pasir. Lebih tepat dinamakan kadal ya. Karena kalau biawak-biawak itu gede-gede. Kadal padang pasir. Para sahabat memakannya di hadapan beliau dan beliau tidak memakannya. Beliau menjawab, karena aku tidak melihat dan tidak terbiasa dengan hewan ini di tengah-tengah kaumku. Artinya, ya, jiwa beliau tidak menyukainya. Itu tidak mengapa. Yang kedua, apabila itu mengakibatkan mubazir, maka lebih baik dia memakannya. Apalagi sesuatu tersebut sesuatu yang Allah halalkan. Nah, wallahu ta'ala alam bisab innal mubadzirina kanu ikhwan syaitin wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah. Nah. Masalah darah. Kesimik ya. Masalah darah. Siapa yang mempermasalahkannya? Misalnya sebagian ada di Indonesia ini ada budaya yang biasanya boleh makan darah kesat, olahan masakan. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwasanya darah yang hewan dari sembelihan yang ini syar'i, kecuali yang pertama disembelih itu halal kan? Nah, jadi yang mana yang halal? Yang darah yang ini lah, yang selain yang keluar pertama. Ya. Nah, maka halal. Selain darah yang keluar pertama, ana enggak membahasakan demikian. Darah yang masih sisa di hewan yang telah disembelih dengan cara syar'i selain darah yang mengalir tatkala disembelih. Nah. Beda? Beda. Nah, beda. Nah, yang ditanyakan. Oh, jadi permasalahannya misalnya kalau misalnya olahan tersebut dari darah, Sa, di memang darah yang mana? Dari darah bukan yang pertama, Sa. Jadi yang kedua. Yang pokoknya selain yang pertama, Sa. Selain yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, yang mananya? Ya, yang tersisa di daging. Enggak, Sa. Jadi yang mana? Kan darah yang ada pada hewan setelah sembelih ini, kambing atau ayam. Yang pertama darah yang mengalir. Budaya ini dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu, darah tersebut ditampung. Nah. Kemudian dimasak, itu haram. Audama masfuha, dan itu perbuatan jahiliyah sebelum Islam. Kemudian turun ayat tersebut mengharamkan. Nah, yang antum tanyakan yang mana? Oh, itu. Barakallahu fik. Ay, Allah yuzawijak al-mar'ah as-salihah. Barakallahu fik. Nah, tadi Bang Adli. Bang Adli. Sahkah sholat kita sambil menggendong anak kecil yang menggunakan popok? Menggunakan popok, dan di dalam popoknya ada najis ya? Saya pernah membaca tapi saya lupa, maka jawabannya saya la adri. InsyaAllah malam besok saya bawa jawabannya. Ya? Wallahu alam, la adri. Nah. Ada yang lain? Balubis? Jelas. Ada hal lain dari live ada apa? Oh, ada WA. Baik. Kemana? Ke grup. Oh, Bang Rani. Baik. Pertanyaan yang masuk melalui media. Ada dua pertanyaan. Apakah halal memakan penyu yang hidup di laut? Halal. Ya, halal. Kenapa? Yang pertama, dia bagian dari hewan laut. Ini yang pertama. Para ulama membahas tentang hewan hidup di dua alam. Hukumnya digolongkan kepada kehidupan dominannya. Yang kedua, hukum asal dalam hewan adalah kehalalan. Barang siapa yang mengharamkan suatu hewan, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Dan tiada dalil yang mengharamkan penyu. Berbeda dalam hal ibadah, hukum asal ibadah adalah ketidakbolehan, kecuali ada dalil yang menganjurkannya. Maka dalam setiap perkara yang haram, selalu Nabi sebutkan yang haram. Ya, Nabi tidak sebutkan hukum asalnya adalah haram. Nabi tidak membahas yang halal-halal. Tapi yang Nabi bahas apa? Yang haram-haram. Karena hukum asal sesuatu itu adalah kehalalan. Maka barang siapa yang mengharamkan kepiting, dia harus datangkan dalil. Enggak boleh dia berfilsafat. Enggak boleh. Ya, atau telur ayam. Ya. Tidak boleh dia berfilsafat. Hukum asalnya, ya. Maka kalau kita duduk di majlis ulama, mudah, dengan mudah dan ringan mereka berdalil. Yang terakhir, hukum asal sesuatu adalah kehalalan. Barang siapa yang mengharamkannya, maka dia harus mendatangkan dalilnya. Nah, baik. Ada yang bilang haram sebab penyu juga bisa hidup di darat. Manakah pendapat yang benar? Nah, jawabannya seperti di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Idin tanya lagi Ustaz. Ana lihat di media, cara penyembelihan unta dengan menusuk di leher unta. Bukan ya, menyembelih seperti kambing, seperti ayam. Bagaimanakah cara penyembelihan unta yang sesuai syariat? Kalau ada yang mampu menyembelih unta seperti menyembelih ayam dan sapi atau kambing, coba aja. Tidak ada yang mampu. Ya, lehernya segitu panjangnya. Ya? Atau menjatuhkannya, ditendang oleh unta, bisa mati. Maka dalam Al-Quran Allah menyatakan, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُرُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. Apabila unta itu sudah jatuh tersungkur, karena begitu dia ditusuk lehernya, maka dia langsung jatuh tersungkur. Maka makanlah dan berikanlah makan dari unta tersebut kepada orang yang membutuhkan, orang fakir miskin. Nah, siapa yang mampu memegang unta? Seperti sapi, ya? Sapi, kambing, apalagi seperti ayam. Antum dibuat ayam, jadi ayam oleh unta. Nah, ada hal lain? Dadan? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.